harusnya tak begitu. Semakin hari menjadi curiga tak menentu. Ataukah ada yang salah atas ulah sikapku? Banyak semakin tersembunyi, cara lagi terbuka. Kita semakin jauh, jarak saling sapa. Tapi urung mengaku tidak saling cinta. Apa mungkin harusnya menjadi begini? Cara dapatkah kita mengulang kembali? Jika masa lalu penting bagi harga dirimu, mengapa enggan berkaca kan kekurangan kita? Apa hanya emosi yang bicara di sini? Tanpa ada kasih sayang yang jauh lebih berarti. Kita semakin jauh, jarak saling sapa. Tapi urung mengaku tidak saling cinta. Apa mungkin harusnya menjadi begini? Cara dapatkah kita memulai kembali? Apakah tiada pengertian? Yeah. Haruskah kita saling memilih jalan? Semakin jauh jarak saling sapa.